We'll be right back. Pop. Смотри.

masih dengan perasaanku yang dahulu. Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih up. Performance by DJ Solus Remix. Fuck that shit. Fuck. segera tambah IGS. Aku and gentlemen, please welcome performance by Jay Stefan Remix. Please welcome performance by